diutus atas nama kebenaran, dengan fasih lidah beri penjelasan, sabar dalam apa jua keadaan, tak goyah dengan ranjau tekanan, walau diri bisa menakluki tata. Penuh sederhana segalanya demi lillahi ta'ala. Azimat yang berharga Rasulullah, dengan hikmahmu terpancar syiar agama, jadi terang menghapus jahiliyah. Rasulullah, engkau tinggalkan semangat juang tertinggi, membina satu akidah, membangun iman bertahun di lapangan mujahadah. Hadis dan Al-Quran menjadi sumber cahaya pedoman, hanya itu yang kau wariskan, akan selamat di dunia akhirat. Rasulullah, terlalu rindu padamu, junjungan jiwa di dalam Sunda yang utama, menyambungkan kasih denganmu. Berkorban jiwa sehingga ujung nyawa, Rasulullah, dengan hikmahmu terpancar syiar agama, mengubah gelap menjadi terang, menghapus jahiliyah. Allah, apabila terkenangmu mengalir air mataku.